langsung bilang ada orang baju belang matanya jelalatan. Langsung ku datang. Ininya saya, ia kekasih hati saya. Mana punya kamu, mana kekasihmu. Ini kuncinya saya balikin ya pak. Aduh. Makasih. Oi. Pak. Bun. Woi. Let's go badai. Baca saya itu. Don't try this at home. Kisah ini kisah nyata. Bila ada kesamaan, harus tersinggung. Hah? Maksud lu apaan?